taktik, banyak macam taktik, 1001 macam cara dan gayanya. Ada yang pura-pura ajak tu cinta, ada yang acuh-acuh tapi butuh. Taktik-taktik sungguh sangat licik, basa-basi hanya untuk ambil hati. Taktik banyak korban kau.